Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار. معاشر المسلمين أيها الحاضرون رحمكم الله وبارك الله فيكم. فالحمد لله kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, hidayah, taufik dan inayah dari Allah Azza wa Jal sehingga kita bisa menghadiri majlis ta'lim ini sebagaimana biasanya. Alhamdulillah tanpa adanya halangan suatu apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'wat Dawa ataukah Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anidawa'i Syafi, penyakit dan obatnya ataukah jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari obat yang mujarab. Naam. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan penjelasan dari beliau terkait dengan an-nafsul ammarah. Jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Innan nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya yang namanya jiwa hukum asalnya senantiasa mengajak kepada kejelekan. Kecuali yang mendapatkan rahmat taufik dari Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan bahwasanya iblis memberikan arahan kepada anak buahnya, kepada pasukannya dari kalangan para syaitan agar mereka memutus asupan gizi dari kalbu, kemudian mereka pun diarahkan agar menjadikan kalbu seorang manusia menjauh dan terjauhkan dari benteng pertahanannya, kemudian diarahkan agar para syaitan tersebut menjebak kalbu manusia dengan adanya syahwat, dengan adanya jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Apabila kalbu suatu ketika berhasil meloloskan diri dari sergapan para syaitan, berhasil mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir, dengan memperbanyak ibadah kepadanya, maka para syaitan itu pun diperintahkan oleh iblis agar mengikat kalbu dengan jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan sebagaimana ikatan tali pernikahan. Nah, kemudian juga agar syaitan menampakkan dan membisikkan kepada kalbu tersebut bagaimana sakitnya melawan musuh, bagaimana pedihnya melawan musuh-musuhnya. Biarkan peperangan berakhir dengan sendirinya dan biarkan kalbu menikmati apa yang telah disiapkan oleh para syaitan tersebut, berupa syahwat, berupa jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Nah, kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala selanjutnya, menyebutkan bagaimana iblis memberikan arahan kepada bala tentaranya dari kalangan syaitan. Wasta'inu ya baniya, dan mintalah, carilah pertolongan oleh kalian semua, wahai anak-anakku. Bijundaini azimaini, dengan dua bala tentara yang sangat agung, yang sangat besar. Lantughlabu ma'ahuma, yang kalian tidak akan terkalahkan bersama dua pasukan besar ini tadi. Kata dia, ahadihima jundil ghaflah, pasukan tentara berupa kelalaian. Fa'aghfilu quluba bani Adam, kalian jadikan kalbu-kalbu bani Adam lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian jadikan kalbu-kalbu bani Adam lalai dari negeri akhirat. Bikulli tariqin, dengan segala cara yang kalian mampu. Naam. Falaysa lakum syai'un ablaghu fi tahsili ghuradikum min dhalik. Tidak ada perkara yang lebih menjanjikan bagi kalian untuk mendapatkan apa yang kalian harapkan dibandingkan pasukan yang besar, yakni berupa ghaflah, kelalaian bagi kalbu manusia. Fa innal qalba idza ghafala 'anillah, idza ghafila 'anillah, dikarenakan sesungguhnya kalbu jika telah lalai dari Allah azza wa jalla, lalai dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya, tamakantum minhu wa min ighwaihi, maka kalian pun akan menguasai kalbu manusia dan kalian pun akan mampu menyimpangkan, memalingkan dan menyesatkan bani Adam manusia. Jadi yang pertama, pasukan yang sangat digadang-gadang oleh para syaitan, yang sangat diharapkan oleh iblis adalah kelalaian. Agar kita lalai, agar kalbu kita naam cenderung dan senang untuk melakukan hal-hal yang jauh dari syariat Allah Azza wa Jalla. Jauh dari zikrullah, jauh dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jauh dari mendengarkan nasihat-nasihat, dan jauh dari naam membaca Al-Quranul Karim. Dengan demikian, maka para syaitan pun ya akan dengan mudah mendapatkan tujuan mereka, yakni menyesatkan hamba ataukah manusia tadi. Wasani, yang kedua, yang sangat diharapkan dan diincar oleh para syaitan, sebagaimana dinasihatkan oleh iblis kepada mereka, adalah jundi syahwat, bala tentara, pasukan kekuatan berupa syahwat. Nah, perkara-perkara yang menyenangkan hati, yang menyenangkan jiwa, yang melalaikan dari zikir dan kehidupan akhirat. Fazayyinuha fi qulubihim, kalian jadikan kalian hiasi kalbu-kalbu manusia dengan syahwat. Ya, hati manusia hendak dihiasi dengan berbagai macam yang memukau, yang menyenangkan, tayyib, yang menggiurkan. Naam. Wahassinuha fi a'yunihim, kalian jadikan syahwat, hawa nafsu, keinginan-keinginan yang memalingkan mereka dari Allah Azza wa Jal, kalian perbagus hal tersebut pada pandangan kedua mata mereka. Dijadikan agar mata-mata manusia ketika melihat ya syahwat ini tadi, naam, menjadi hijau, menjadi sejuk, dan menjadi senang. Wasulu alaihim bihadainil askarain, kalian serang, kalian sergap, dan kalian serbu manusia dengan dua pasukan, dua kekuatan ini tadi. Kelalaian, lalai dari zikir dan kehidupan akhirat, dan juga naam lebih mementingkan syahwat, keinginan-keinginan ya nafsu amarahnya, jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Falaisa lakum min bani Adam, maka kalian tidak memiliki sebuah perkara dari bani Adam yang ada pada mereka, ablagu minhuma, yang jauh lebih meyakinkan, lebih menjanjikan dibandingkan dua perkara tadi. Wasta'inu 'alal ghaflati bisyahawat wa 'ala syahwati bil ghaflah, kalian jadikan kelalaian sebagai alat untuk manusia terjebak dalam syahwat. Ya. Sebaliknya, wa 'ala syahwati bil ghaflah, kalian jadikan syahwat sebagai alat untuk menjadikan manusia terjatuh dalam kelalaian. Antara syahwat dengan kelalaian dijadikan satu dengan yang lainnya, menjadi link-link yang saling menarik, yang saling mengarahkan, yang saling memikat antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau ada di situ kelalaian, ya, maka otomatis kelalaian itu pun akan mereka pergunakan untuk menjadikan manusia ini terseret pada syahwat. Ketika mereka telah terjatuh dalam syahwat, ya, maka dijadikan oleh para syaitan syahwat ini menjadikan manusia lalai dari zikir, dari kehidupan akhirat. Wa qrinu bainal ghafilain, dan kalian padukan, kalian gabungkan, kalian kombinasikan antara dua kelalaian atau dua orang yang lalai. Yang satu ya lalai dari ibadah, yang satu lalai dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian padukan, kalian kombinasikan dua orang yang lalai tadi. Nah, thumma sta'inu bihima 'ala dzakir, kemudian kalian jadikan dua orang yang telah lalai tadi untuk ya memerangi orang yang zakir, orang yang ingat. Orang yang lalai yang sudah berhasil mereka kuasai dijadikan sebagai alat untuk menyerang orang yang ingat, yang masih sadar, yang masih naam lebih mendahulukan Allah Azza wa Jalla dengan pula kehidupan akhirat. Wala yaglibu wahidun khamsatan, maka akhirnya yang satu yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla, kata iblis, tidak akan mampu mengalahkan khamsah, lima musuh, illa man rahimahullah, kecuali yang mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Yang ingat Zakir wahid satu. Yang lalai, ya, ini meskipun dua, namun bisa menjadi lima. Nah, fa inna ma'al ghafilaini syaitonain soru arba'ah. Dikarenakan dua orang yang lalai tadi, pada masing-masingnya ada dua korin, ada dua syaitan. Ya, yang satu lalai dari sholat, di situ ada setan yang membisik-bisikkan dia, yang ngipas-ngipasi agar dia tidak sholat. Nah, berarti orangnya sama setannya sudah dua. Yang satu lagi, ya, lalai untuk naam zikir kepada Allah Azza wa Jalla ataukah ibadah yang lain. Maka di sini juga ada setannya. Berarti orangnya dua, setannya dua, sudah empat. Nah, kata dia, soru arba'ah, sudah menjadi empat. Manusianya dua yang lalai, kemudian masing-masing syaitan, ya dua juga menjadi empat. Wa syaitanu dzakir ma'ahum. Ditambah lagi, setan yang tetap bertugas menjaga dan berusaha untuk menyesatkan, memalingkan, dan menjadikan orang yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla tadi, ya lalai. Naam, ini ada setan sendiri. Ya, mungkin pangkatnya lebih tinggi. Sehingga sudah menjadi lima. Setan dari pihak musuh bersama manusianya. Naam, setan yang sudah standby mengawasi orang yang ingat tadi. Sehingga yang ingat ini sendirian melawan lima. Naam. La yaglibu wahidun khamsah, kata iblis. Yang satu tidak mungkin akan mampu mengalahkan yang lima. Nah, yang jago tarung derajat mungkin bisa dites ya. Nanti satu banding lima. Nah, ini kata iblis. Ila man rahimahullah. Tayyib. Yang satu kalah melawan yang lima. Tayyib. Wa idza ra'aitum jama'atan. Dan apabila kalian telah melihat ada sekelompok manusia, mujtami'in, mereka berkumpul bersatu, ala ma yadurrukum, di atas perkara yang bisa mencelakakan kalian. Ya, kalau iblis melihat, naam, atau para syaitan ini melihat ada sekelompok manusia yang, ya, berkumpul bersatu, naam, dalam perkara yang bisa mencelakakan iblis, bisa mencelakakan syaitan, berupa menzikirlah, ya, sama-sama zikir kepada Allah Azza wa Jal, au mudzakarati amrihi, ataukah mengingat-ingat, mengulang-ulang perintah dari Allah Azza wa Jalla, wa nahyihi, mempelajari larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, wa dinihi, mempelajari agamanya, ya, menghadiri majlis ta'lim. Ya, meskipun kantong-kantong, ya. Naam. Illa man rahimahullah. Walam taqdiru ala tafiqihim. Dan kalian tidak mampu untuk memisahkan, mencerai-beraikan mereka. Fasta'inu alaihim bibani jinsihim minal insi al-batalin. Ternyata, naam, iblis ini sudah, ya, memikirkan sematang-matangnya bagaimana kalau seandainya anak buahnya dan bala tentaranya ini tayyib sampai pada keadaan tidak mampu menguasai manusia. Kata iblis, kalau seandainya mereka berkumpul, naam, zikir kepada Allah Azza wa Jalla ila akhirih, fasta'inu alaihim bibani jinsihim minal insi al-battalin. Maka kalian jadikan sebuah alat, kalian ambil sebuah alat untuk memerangi mereka, bibani jinsihim, ya, dengan manusia-manusia yang sejenis dengan mereka, minal insi al-battalin, yang dari kalangan manusia yang apa ya, perusak seperti itu, manusia-manusia yang apa namanya, senantiasa ngajak bubrah seperti itu. Naam. Faqarribuhum minhum. Kalian dekatkan orang-orang yang suka ngajak bubrah ini tadi kepada orang-orang yang rajin ta'lim tadi. Ya, di situ gembosi, di situ macam-macam pun menjadikan orang-orang itu gerah untuk ibadah, gerah untuk ya rajin taklim, gerah untuk senantiasa zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa syawishu 'alaihim bihim, kalian jadikan orang-orang yang suka ngajak bubrah ini untuk senantiasa membisikkan perkara-perkara jelek kepada orang-orang yang berkumpul di atas kebaikan tadi. Nah, makanya terkadang ada ya sebagian masyarakat ya seperti itu. Ketika sedang enam semangat-semangatnya berada di atas kebaikan, ternyata ada satu dua yang enam gembosi seperti itu. Ya, ada satu dua yang berusaha bagaimana supaya manusia masyarakat tadi jauh dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata nenek moyang mereka yakni iblis sudah memberikan komando sejak dahulu. Nah, wabil jumlah, maka secara kesimpulan, fa'aiddu lil umur aqranaha, kalian persiapkan pada setiap kondisi dan keadaan ya aqranaha, nah perkara-perkara yang akan mendukung. Wadkhulu ala kulli wahidin min bani Adam min babi iradati wa syahwati. Coba kalian masuk menyusup kepada masing-masing bani Adam dari keinginannya, dari syahwat dan syahwatnya. Naam. Coba pelan-pelan masuk dari keinginannya, masuk dari syahwatnya. Tayyib. Ya namanya syahwat kan enggak terasa ya. Awalnya kecil, ternyata enggak terasa lama kelamaan menjadi besar. Ya. Sebagaimana gunung itu menjadi gunung karena tersusun dari ya kerikil yang kecil. Ya, kerikil-kerikil yang kecil, pasir-pasir yang kecil. Nah, kecil-kecil lama-lama menjadi besar. Taib sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah. Kata iblis, fasa'iduhu 'alaiha. Kalian bantu, kalian dukung, kalian mudahkan Bani Adam untuk terjatuh, untuk berhasil dalam ya memiliki ataukah mendapatkan, meraih dari keinginan dan syahwatnya. Wa kunu a'wanan lahu 'ala tahsiliha, jadilah kalian semua wahai anak cucuku dari kalangan syaitan menjadi teman-teman dan pembantu Bani Adam untuk mewujudkan hawa nafsu mereka. Wa idza kana Allah qad amarahum ayasbiru lakum wa yusabirukum. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan mereka agar Bani Adam, agar mereka sabar dalam melawan kalian, agar mereka tabah dalam memerangi kalian, wa yurabitu alaikum bitsagur, dan agar mereka menjaga, berjaga-jaga ya untuk melawan kalian, menjaga dari benteng ataukah titik-titik strategis, posisi strategis, fasbiru antum wasabiru, maka sabarkanlah diri-diri kalian, tabahkanlah diri-diri kalian wahai anak cucuku. Warabitu alaikum bitsagur, dan juga ya jangan bosan-bosan kalian untuk tetap memantau dan mencari celah agar kalian bisa berhasil menguasai posisi-posisi strategis mereka. Nah, indak ya Zuhair, telah kita lewati posisi-posisi strategis Bani Adam. Masih ingat mata zinanya apa? Melihat. Tayyib. Mas Ali, yang lainnya, telinga zinanya, mendengar sesuatu yang maksiat. Naam. Usaid, ingat. Lisan, tayyib, zinanya apa lisan? Mengucapkan ya hal-hal yang berbau maksiat, yang haram, tayyib. Kemudian tangan dan kaki. Kata iblis, wantahizu fursakum fihim inda syahwah. Kalian manfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk memerangi mereka dan menguasai mereka inda syahwah, ketika mereka terjatuh dalam syahwat wal ghadab, dan juga ketika mereka terjatuh dalam marah. Nah, ini marah bukan pada tempatnya. Fala tastaduna bani Adam fi a'dama min hadainil mautinain. Kalian tidak akan berhasil menyergap, ya, memancing, menangkap, ya, bani Adam yang lebih besar dibandingkan dua perkara tadi, yaitu syahwat dengan pula kelalaian. Tayyib. Wa'alamu anna minhum man yakunu sultanu syahwati alaihi aglab, wa sultanu ghadabihi, wa sultana ghadabihi da'ifun maqhur. Wa'alamu, dan ketahuilah, bahwasanya di antara mereka, Bani Adam, ada yang kekuasaan ataukah kemampuan syahwatnya itu lebih besar, lebih dominan. Wa sultanu ghadabihi dha'ifun maqhur. Sedangkan, ya, kemarahannya itu lemah. Ini terkadang ada seorang yang bisa menahan marah tapi tidak bisa menahan apa? Terjatuh dalam syahwat. Ya, dalam syahwat dikit aja sudah terjatuh, terpelanting. Nah, namun terkait dengan marah, dia mampu menahan. Baik. Kata iblis, fakhudhu alaihi tariqas syahwah. Maka jenis orang yang seperti ini, kalian jadikan alat, ya, berupa syahwat untuk menguasai dia. Wada'u tariqal ghadab. Kalian biarkan, kalian tinggalkan metode untuk menjatuhkan manusia, hamba yang satu ini tadi, dari, ya, jalan berupa murka ataukah amarah. Wa minhum man yakunu sultanul ghadabi alaihi aglab. Namun juga kalian perlu ketahui, wahai syaitan, wahai anak cucuku, kata iblis, ketahuilah bahwasanya di antara mereka, di antara manusia, ada yang, ya, sifat marahnya itu lebih dominan dibandingkan syahwatnya. Fala tudkhilu tariqa syahwah qalbah. Maka janganlah kalian masukkan, ya, jerat berupa syahwat pada kalbunya. Namun, kalian masukkan, ya, jerat dan jebakan berupa amarah pada kalbunya. Wala tu'attilu thagruha. Jangan kalian biarkan posisi, ya, syahwat tadi. Fa inna man lam yamlik nafsahu 'indal ghadab fa innahu bil hari alla yamliku 'indal ghadabi min tariqi syahwah. Dikarenakan seseorang yang tidak mampu menguasai marahnya, maka dia lebih pantas lagi tidak mampu, ya, ketika marah, na'am, untuk menjaga syahwatnya. Fa zawwiju baina ghadabi wa syahwati. Kalian pasangkan antara kemarahannya dengan syahwatnya. Jadi antara kemarahan dengan syahwat ini hendak digabungkan, dikombinasikan oleh syaitan untuk menyesatkan dan menjatuhkan Bani Adam. Kata dia, wamziju ahadahuma bil akhir. Kalian campurkan, kalian kombinasikan antara satu dengan yang lainnya. Antara marah dengan syahwat. Wad'uuhu ila syahwati min babil ghadab. Kalian ajak, kalian iming-imingi, kalian tawari dan kalian tarik, ya, manusia itu untuk terjatuh dalam syahwat dari pintu kemarahan. Wa ilal ghadabi min tariqi syahwah. Juga kalian jebak manusia agar marah, ya, dari jalan berupa syahwat. Karena orang yang marah ini terkadang lepas kontrol, akhirnya enam lupa segala-galanya, mengucapkan sesuatu yang tidak baik, mengucapkan sesuatu yang mendatangkan laknat dari Allah Azza wa Jalla, ya, bahkan terkadang ada yang menceraikan atau apa, mentalak atau menceraikan istrinya, enam dalam keadaan dia marah. Nah, sehingga ada perbincangan atau pembahasan di kalangan para ulama, tayyib sah tidaknya enam seseorang menceraikan istrinya ketika marah. Tayyib. Wa'alamu annahu laysa lakum fi bani Adam. Dan ketahuilah, tidak ada bagi kalian untuk menjatuhkan bani Adam silah berupa senjata, pedang. Ablagu min hadaini silahain, yang lebih menjanjikan dan lebih ya kuat dibandingkan dua senjata, dua pedang tadi, berupa marah dengan pula syahwat. Wa inama akhrajtu abahu minal jannati bisyahwah, karena sesungguhnya aku berhasil mengeluarkan ayah mereka, yakni Nabi Adam, yang merupakan cikal bakal manusia. Sesungguhnya aku telah berhasil mengeluarkan ayah mereka dari jannah bisyahwat. Ya, dengan syahwat. Wa inama alqaitul adawata baina awladim bil ghadab. Dan aku, kata iblis, berhasil naam melemparkan dan memunculkan benih-benih permusuhan di kalangan Bani Adam juga di melalui jalan marah. Ya, anak yang satu, naam yang paling terakhir misalkan punya dendam dengan anak yang pertama. Naam, anak yang pertama punya dendam dengan anak yang ketiga. Akhirnya naam punya anak carut marut, enggak bisa akur. Naudzubillah min dzalik. Berhasil ya diceraiberikan oleh iblis, oleh syaitan. Tayyib. Fihi qat'antu arhamahum. Dengan kemarahan ini tadi aku berhasil memutuskan ya silaturrahim ataukah hubungan rahim di antara mereka. Mungkin karena rebutan warisan ya, akhirnya sang kakak dengan sang adik enggak akur. Nah, terputus hubungan. Padahal ya tunggal saringkel kan gitu ya. Nah, sama-sama terlahirkan dari ya perut sang ibu, ibu yang satu. Berhasil dijadikan naam oleh syaitan menjadi terpisah. Wa safaktu dima'ahum, aku juga berhasil menjadikan ya Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, saling menjatuhkan ataukah menumpahkan darah-darah mereka disebabkan kemarahan. Naam, di jalan tayyib apa namanya itu, kesalib gitu ya. Naam, marah. Tayyib, akhirnya saling kejar-kejaran. Naam. Kemudian qadarullah ada lampu merah. Naam, tantang-tantangan, akhirnya turun jotos-jotosan. Naam, akhirnya yang satu bawa ya senjata tajam, yang satu macam-macam, akhirnya salah satu terbunuh. Naam, tertumpah darahnya, nyawa melayang. Dengan sebab apa? Kemarahan. Tayyib. Wa bihi qatala ahadu ibni Adam akha, juga dengan kemarahan ya aku berhasil menjadikan salah satu dari dua Bani Adam membunuh yang lainnya. Naam. Wa alamu annal ghadab jamratan fi qalbi ibni Adam. Kata iblis selanjutnya, dan kalian ketahui bahwasanya kemarahan itu merupakan jamrah, bara api. Ya, kalau bahasa Jawanya mowo. Ya. Bara api fi qalbi ibni Adam, pada kalbu Bani Adam. Wa syahwatan narun tathur min qalbi, sedangkan syahwat itu merupakan api yang bergulak dari kalbunya. Naam. yang satu bara api atau mawa, yang satunya api, api ketemu bara, ya sudah jadi kan gitu. Nah, apa selanjutnya kalau sudah demikian? Kata beliau selanjutnya, setelah menyebutkan bahwasanya annal ghadab, yang namanya marah itu merupakan bara api yang ada pada kalbu Bani Adam, sedangkan syahwat itu merupakan api yang bergolak dari kalbu Bani Adam. Kata iblis, wa innama tudfa'un naru bil ma, dan yang namanya api itu hanya akan ya bisa dipadamkan dengan air. Ya. Dan ini jelas memang api dipadamkan dengan air. Nah, wasolah juga akan terpadamkan dengan sholat. Wazikri wa takbir akan terpadamkan bara api tadi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan takbir. Nah, sehingga bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika kita marah dianjurkan dan dibimbing untuk berta'awud, membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari enam syaitan yang terkutuk. Naam. Fa iyyakum an tamakkanu ibna Adam 'inda ghadabi wa syahwatihi min qurbanil wudu'i wa shalah. Hati-hati kalian, kata iblis. Hati-hati kalian wahai anak cucuku, untuk memberikan kesempatan kepada Bani Adam ketika dia marah dan ketika dia terjatuh dalam syahwat, min qurbanil wudu'i wa shalah. Jangan sampai Bani Adam itu berhasil mendekati wudu apalagi salat. Fa inna dzalika yudfi'u 'anhum narul ghadabi wa syahwa. Dikarenakan yang demikian itu akan bisa memadamkan api kemarahan dan api syahwat dari mereka. Wa qad amarahum nabiyyuhum bidzalik, dan sungguh-sungguh nabi mereka telah menyuruh mereka dengan perkara tersebut. Faqal innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Sesungguhnya kemarahan itu merupakan bara api yang ada pada kalbu Bani Adam. Amara'aytum min ihmirari 'ainaih? Tidakkah kalian melihat ketika seorang itu marah, ketika manusia itu marah, ihmirara 'ainaih, ya kedua matanya memerah. Naam. Wa intifakhi audaji, dan membengkaknya, membesarnya urat-urat leher dia. Naam. Kalau marah seperti itu, matanya memerah, ya. Kemudian otot lehernya naam tegang. Tayyib. Faman ahassa bidzalika falyatawadda, maka siapa saja yang mendapati perkara seperti itu hendaklah dia berwudu. Namun ternyata ya riwayat ini tayyib, riwayat yang lemah sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Meskipun sebagian dari enam riwayat ini ada sisi yang sahihnya, tayyib. Yang jelas kalau dinyatakan ini ucapan Rasul tidak bisa, namun dari si makna ya, ya bisa. Memang kenyataannya manusia ketika marah ya seperti itu. Mata yang merah, enam urat lehernya tegang, tayyib. Wa qala lahum, dan juga kata iblis, nabi mereka telah mengatakan, innama tudfa'un naru bil ma, api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Ternyata hadis ini atau riwayat ini juga lemah. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Dhaif Sunan Abi Dawud. Sehingga riwayat barusan tidak bisa dikatakan ucapan atau sabda Rasul. Nah, meskipun dari si mana ya benar, api itu akan padam ketika disiram dengan air yang banyak. Nah, beda kalau airnya dikit. Ya. Nah, ada minyak satu trigen misalkan tumpah kena api, diguyur dengan air satu cangkir atau satu gayung yang enggak bisa, harus airnya lebih banyakan gitu. Nah, kalau airnya cuma satu gayung malah semakin melebar, malah semakin besar. Nah, harus air yang banyak. Nah. Waqad awsahumullahu ayasta'inu 'alaikum bis-sabri was-shalah. Kata iblis selanjutnya memberikan komando briefing kepada anak buahnya para syaitan, dan sungguh-sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberikan wasiat kepada mereka, kepada manusia, agar mereka na'am menjadikan kesabaran dan sholat untuk sebagai alat ya berlindung ataukah memerangi kalian. Fahulu bainahum wa baina dzalik, maka kalian usahakan, kalian halangi, kalian na'am jadikan pemisah antara mereka dengan sabar dan sholat. Ya, manusia dijadikan oleh para syaitan terjauhkan dari sholat dan na'am tidak bisa sabar. Tayyib. Ketika mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan, tidak mampu bersabar, sehingga mengucapkan hal-hal yang mendatangkan ya murka Allah Azza wa Jalla. Naam, ketika beribadah, naam, agak sulit dikit, agak payah dikit, tidak mampu bersabar. Akhirnya, naam, menyimpang. Akhirnya, ya, malah mendapatkan tayyib, dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ketika mendapatkan gangguan, tidak mampu bersabar, sehingga akhirnya naam berbuat perkara-perkara yang mendatangkan ya perkara atau dosa dan azab murka dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Wa ansuhum iyyah, kalian jadikan manusia lalai, lupa ya dari Allah Azza wa Jalla. Wasta'inu 'alaihim bisyahwah wal ghadab, kalian jadikan syahwat dan juga kemarahan untuk menguasai dan memerangi mereka. Wa ablagu aslihatikum fihim wa ankaha al-ghaflah wa tiba'ul hawa, senjata yang paling menjanjikan milik kalian untuk menguasai mereka dan membinasakan mereka, dan yang mematikan, membinasakan mereka, tidak ada yang lebih naam dibandingkan kelalaian, demikian pula mengikuti hawa nafsu. Jadi lalai dari Allah Azza wa Jalla, demikian pula syahwat mengikuti hawa nafsu, ini betul-betul yang paling ya senjata pamungkas yang dimiliki oleh naam para syaitan. Wa'adamu aslihatihim fikum, dan senjata pamungkas yang mereka miliki untuk membinasakan dan menyelamatkan diri dari kalian. Wa'amnau husunihim, dan senjata yang paling ya melindungi mereka adalah zikrullah, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa mukhalafatul hawa, demikian pula menyelisih hawa nafsu. Fa'idha ra'aitumur rajula, maka jika kalian melihat ada seseorang dari Bani Adam mukhalifan li hawahu, menyelisih hawa nafsunya, digoda dengan ini, enggak mempan, digoda dengan harta, enggak mempan, digoda dengan jabatan, enggak mempan, ya, fahrabu min dhillihi, kalian lari dari orang tersebut. Wala tadunu minhu, jangan mendekat ya kepada dia. Nah, bukan karena punya ya ajian lembu sekilan, ya. Naam, karena itu ya dari teman-teman mereka, dari syaitan, dari jin, tayyib. Tapi karena zikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga dikarenakan menjauh dari kemaksiatan dan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. wal maqsudu anna adh-dhunuba wal ma'asi, dan yang dimaksud adalah bahwasannya dosa serta kemaksiatan. Naam, ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah selesai menggambarkan bagaimana arahan dan bimbingan dari iblis kepada anak buahnya para syaitan. Kemudian kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, dan maksud dari pembahasan tadi bahwasanya dosa-dosa serta kemaksiatan merupakan silah, senjata, pedang. Ya. Wa madad, persenjataan, yamuddu biha al-'abdu a'da'ah, di mana seorang yang terkalahkan tadi dia malah membantu musuh-musuhnya dengan senjata-senjata tadi. Wa yu'inuhum biha 'ala nafsih. Ya, seorang hamba yang terjatuh dalam kemaksiatan, seorang hamba yang terjatuh dalam hal-hal tadi, ya, berarti dia sedang membantu musuh untuk membinasakan dirinya, untuk memerangi dirinya. Fa yuqatilunahu bisilahih. Musuh mampu memerangi dia dengan senjata yang dimiliki oleh manusia ini sendiri. Ya. Wa yakunu ma'ahum 'ala nafsihi. Orang ini sendiri malah bekerja sama dengan musuh untuk membinasakan dirinya sendiri. Wa hadza ghoyatul jahli. Maka ini merupakan kejahilan dan kebodohan yang paling puncak. Nah, yang paling bodoh seperti itu. Nah, ma yablughul a'da'u min jahil. Musuh-musuh itu tidak akan mampu, ya, berhasil dan meraih min jahil seperti nam berhasilnya ketika memerangi orang-orang yang jahil. Ya. Ma yablughul jahilu min nafsih. Sebagaimana orang yang jahil, ya, justru malah berhasil membantu musuh untuk memerangi dirinya sendiri. Nah, sehingga pintu yang sangat-sangat terbesar, yang sangat-sangat mudah, yang akan dijadikan oleh iblis dan juga bala tentaranya untuk menyesatkan dan membinasakan manusia adalah berupa kejahilan ini tadi, kebodohan. Nah, sehingga ketika iblis melihat Bani Adam mempelajari agama, ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat, bimbingan dan arahan, ya, seperti sekarang ini, mereka sangat-sangat gerah, ya, mereka sangat-sangat kepanasan, mereka sangat-sangat dalam bahasa Jawanya kemeropok gitu ya. Nah, enggak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa makan dengan nikmat. Tayyib. Wa minal ajaib, kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya. Wa minal ajaib, termasuk dari perkara yang menakjubkan, yang mengherankan. Annal abda yas'a bijudi fi hawa nafsih. Ada seorang manusia mencurahkan kemampuannya bersungguh-sungguh untuk menghinakan dirinya sendiri. Wa huwa yaz'umu annahu laha mukrim. Sementara dia menyangka bahwasanya dia sedang memuliakan jiwanya. Ya. Wa yajtahidu fi hirmaniha a'la hududiha wa asyrafiha wa huwa yaz'umu annahu yas'a fi hadhiha. Kemudian ada seseorang yang bersungguh-sungguh untuk, ya, menghalangi jiwanya. A'la hududiha, dari bagian yang terbesarnya, bagian yang termulianya. Wa huwa yaz'umu, sementara dia punya keyakinan, beranggapan, annahu yas'a fi hadhiha, bahwasanya dia sedang berusaha pada perkara yang terbaik untuk jiwanya. Wa yabdulu judau fi tahqiriha. Ada juga seseorang yang berusaha untuk, ya, ini bersungguh-sungguh untuk menghinakan, ya, meremehkan, mengecilkan jiwanya. Wa tadsiyatiha, membinasakan jiwanya. Dalam cetakan lain disebutkan, wa tadnisiha, yakni mengotori jiwanya. Wa huwa yaz'umu annahu yu'liha, sementara dia beranggapan bahwa dia sedang menjadikan jiwanya itu tinggi, menjadikan jiwanya itu ya terangkat, terhormat. Naam, dan punya anggapan bahwa dia sedang membesarkan ataukah menjaga jiwanya. Wa kana ba'dus salaf, dan sebagian salaf dulu telah mengatakan, yaqulu fi khutbatih, dia mengatakan, dia berbicara ketika berkhutbah, ala rubba muhinin li nafsihi, betapa banyak orang yang menghinakan jiwanya sendiri. Wa huwa yazumu, sementara dia beranggapan, annahu laha mukrim, dia sedang memuliakan jiwanya. Wa mudilun li nafsi, wa huwa yazumu annaha la mu'iz, dan ada juga seseorang yang menghinakan, merendahkan dirinya sendiri, sementara dia beranggapan sedang ya memuliakan jiwanya. Wa musawwirul nafsi, dan mengecilkan, mengerdilkan jiwanya, sementara dia beranggapan sedang membesarkan jiwanya. Wa mudayyi'un li nafsi, wa yazumu annahu mura'in li hifdhiha, kemudian dia menyia-nyiakan jiwanya sementara dia beranggapan sedang memperhatikan ya atau menjaga jiwanya. Wa kafa bil mar'i juhlan atau jahlan, cukuplah bagi seseorang kejahilan, ayyakuna ma'aduwihi ala nafsi, ketika dia malah bekerja sama bersama musuh untuk membinasakan dirinya. Yablughu minha bi fi'lihi ma lam yablughu minhu aduwwu, sehingga dia naam dengan perbuatannya mampu menjatuhkan jiwanya sendiri, padahal musuhnya tidak mampu berbuat seperti itu. Wallahul musta'an, maka hanya kepada Allah Azza wa Jalla tempat untuk kita semua memohon pertolongan, dan kita semua berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan dan tipu daya syaitan. Kita semua memohon kepada Allah Azza wa Jalla naam keselamatan dan taufik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.